العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang kaidah yang ketiga atau kaidah yang ketiga dari empat kaidah, ya. Yang mana dari empat kaidah ini kita akan membedakan yang mana itu kesyirikan atau kekufuran, yang mana itu Islam. Nah, pada kaidah yang ketiga, ya, bahwasanya dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus kepada manusia yang mereka melakukan kesyirikan, ya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah patung-patung, pepohonan, batu-batuan dan seterusnya. Ada juga yang menyembah orang-orang saleh, nabi dan seterusnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan semuanya, ya. Apakah orang yang menyembah malaikat, orang menyembah nabi, orang yang menyembah orang-orang saleh ini masih Islam. Adapun orang yang menyembah batu, menyembah bulan, menyembah benda-benda mati yang lainnya, ini lah yang dimaukan dengan kesyirikan, bukan, ya. Tapi semuanya, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan waqatiluhum hatta la takuna fitnah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, di sini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perangi mereka, waqatilhum, waqatalahum Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, ya, memerangi mereka dan tidak membedakan satu pun di antara mereka, ya. Apakah menyembah orang saleh ini tidak diperangi? Tidak. Semuanya diperangi, ya. Oleh karenanya, ya, pada pertemuan yang lalu juga kita sebutkan bahwasanya di antara, ya, bentuk negatif dari kesyirikan dan kebatilan-kebatilannya, ini kebatilan-kebatilan dari kesyirikan tadi, bahwasanya pelaku kesyirikan ini mereka berbeda-beda dalam peribadan mereka, ya. Berbeda-beda mereka dalam peribadan mereka, ya. Mereka tidak mempunyai prinsip yang sama, ya. Tidak mempunyai prinsip yang satu. Mereka juga tidak berjalan di atas dasar yang satu, dasar pemikiran yang satu. Dan juga mereka juga, ya, berjalan hanya di atas hawa nafsu dan ajakan-ajakan yang sesat, ya. Makanya semakin mereka, ya, melakukan kesyirikan, maka semakin banyak perbedaan-perbedaan di antara mereka, ya. Yang satu mengatakan ini nah yang betul, yang satu mengatakan ini nah yang betul, ya. Padahal semuanya tadi, ya, di atas kebatilan-kebatilan mereka, ya. Kenapa? Karena itu merupakan hasil dari pemikiran mereka, ya. Bukan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memisalkan, ya, pada pertanyaan lo, daraballahu masalan rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lil rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktsarum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala, ya, memisalkan, ya, ada, ya, seorang laki-laki yang dia banyak memiliki tuan-tuan, ya, seorang budak banyak memiliki tuan-tuan, dan ada seorang budak laki-laki yang dia cuma memiliki tuan yang satu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memisalkan di antara keduanya, apakah keduanya sama? Yaitu antara orang-orang yang melakukan kesyirikan tadi dengan beribadah kepada Allah semata, apakah sama? Ya. Yang satu, ya, budak yang pertama yang memiliki banyak tuan, dia tidak paham. Dia tidak mengerti tuan yang mana yang harus aku ambil keridoannya, Tuhan yang mana yang harus aku dahulukan, Tuhan yang mana harus ini dan itu. Semuanya meminta agar dia taat, ya, kepada masing-masing tuan tadi, ya. Semuanya dari tuan-tuan tadi mereka minta kepada budak tadi, temu taat padaku, ya. Yang satunya taat padaku, yang satunya taat padaku. Lalu yang mana? Bingung, ya. Adapun seorang budak yang dia cuma memiliki satu tuan saja, maka budak inilah yang paham tentang kemauan dari tuannya tadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghinakan di sini, ya. Hal yastawiyani masalah, apakah kedua ini permisalan ini sama? Apakah kedua permisalan ini sama? Ya. Ya. Bal aktsaruhum la, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah. Ya. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui, ya. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya. Ya, kita lanjutkan. Mari sampai mana? Fal musyrikuna, ya. Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim. Wan nabiyyu qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Qatalal wasaniyin wa qatalal yahuda wan nasara wa qatalal majusa, qatala jami'al musyrikin wa qatalal ladzina ya'budunal malaikah wal ladzina ya'budunal awliya as-salihin lam yufarriq bainahum. Ya. Maka, ya, orang-orang musyrik, ya, mereka berbeda-beda dalam peribadahan kepada, dalam peribadahan-peribadahan mereka, ya, kepada sembahan-sembahannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, tidak membedakan di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang yang menyembah berhala wasaniin, memerangi Yahudi dan Nasara, memerangi orang-orang Majusi yang beribadah kepada api, memerangi seluruh kaum musyrikin, dan memerangi orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah orang-orang saleh, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Fahadha fihi raddun 'ala alladhina yaqulun alladhina ya'buduna as-sanam laysa mithlul ladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Maka ini di dalam ayat ini bantahan, ya, bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan, ya, dalil waqatilhum waqatiluhum hatta la takuna fitnah, ya. Ini merupakan dalil atau bantahan terhadap orang-orang yang dia mengatakan atau mereka mengatakan orang-orang yang menyembah berhala sanam bukan seperti orang-orang yang menyembah laki-laki yang saleh dan malaikat di antara para malaikat. Li'anna ha'ulai ya'buduna ahjaran wa ashjaran wa ya'buduna jamadat. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illah laysa mithlu alladhi ya'budu al-asnam. Dikarenakan, ya, mereka yang menyembah batu, pepohonan, dan yang menyembah benda-benda mati, ya, dikarenakan mereka itu semuanya tadi, ya, menyembah benda-benda mati tadi. Adapun orang-orang yang menyembah kepada laki-laki yang saleh, menyembah kepada wali di antara para wali Allah Azza wa Jalla, ini bukan bukan seperti orang yang menyembah patung. Ya. Ya. Jadi orang yang menyembah bebatuan, menyembah patung-patung, menyembah pepohonan, menyembah bulan dan bintang dan seterusnya dari benda-benda mati, kata mereka, mereka itu menyembah benda-benda mati. Ya. Adapun orang-orang yang menyembah laki-laki soleh, ya, ataupun para wali, ataupun para malaikat, para nabi, maka mereka ini tidak seperti orang yang menyembah patung atau benda-benda mati tadi. Tidak sama kata mereka. Jawabannya apa? Jawabannya? Hah? Sama. Ya. Dalilnya apa? Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka, wahai Muhammad. Ya. Perangi mereka. Dan kalian perangi mereka sampai tidak terjadi yang namanya fitnah. Apa itu fitnah? Hah? Itu apa? Kesyirikan. Nanti jelaskan di sini. Wa yuridu nabi dalika annalladhi ya'budul qubura al-an yakhtalifu. Ya, hukmuhu 'anil ladzi ya'budul asnam. Ya. Mereka itu menginginkan, ya, yang demikian agar, ya, maksudnya pendapat dibedakan tadi antara menyembah batu dan menyembah orang soleh dibedakan. Ya, mereka menginginkan dari pendapat yang demikian tadi agar, ya, orang-orang yang mereka menyembah kubur-kubur, ya, menyembah kuburan, sekarang ini dibedakan hukumnya, ya, dengan orang-orang yang menyembah patung-patung. Maka kata mereka, fala yukaffar, ya, tidak boleh dikafirkan, wala yu'tabaru amaluhu hada syirk, dan tidak boleh, ya, dikatakan atau dimasukkan perbuatan mereka itu adalah kesyirikan. Wala yajuzu qitalahu, dan tidak boleh mereka diperangi. Ya, tidak boleh mereka dibunuh. Padahal apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Ya. Dari mana mereka membedakannya? Adakah Al-Qur'an membedakan, "Nina, kalian sembah para wali enggak apa-apa." Adakah di hadis ini kalian sembah para wali enggak apa-apa? Tidak ada. Cari saja ayat yang menyuruh menyembah kepada para wali, ini tidak ada. Ya. Baik di Al-Qur'an maupun di As-Sunnah. Oleh karenanya, ya, kita ketahui apa? Bahwasanya mereka menyembah kepada para wali atau para kuburan tadi. Kenapa? Karena apa? Mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Mengikuti pemikiran sesat mereka. Ini sudah bantahan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, ya. Lihat orang yang alim, ya, mendalam ilmunya, ya. Tidak seperti orang-orang yang jahil, ya, yang dia mendalami ilmu sesuai dengan keinginannya. Seperti mereka tadi, ya, mengaku berilmu padahal apa? Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan mereka bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan mereka itu adalah orang-orang, kebanyakan mereka itu adalah orang yang tidak mengetahui. Masa sama, ya, orang yang memiliki satu tuan dengan orang yang memiliki beberapa tuan, samakah? Hah? Tidak akan mungkin sama, ya. Ya. Di sinilah Allah contohkan, orang yang memiliki beberapa tuhan, beberapa ilah, beberapa sembahan, samakah dengan orang yang memiliki Allah saja sebagai tuhannya? Tidak akan sama. Ya. Fanaqul, maka kita kan ar-rasulu lam yufarriq bainahum. Kita katakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka, bali itabarahum musyikin kullahum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka semua adalah orang-orang musyrik. Wastahalla dima'ahum, dan menghalalkan darah-darah mereka, wa amwalahum, dan juga menghalalkan harta-harta mereka. Maksudnya apa? Diambil hartanya, diperangi, dibunuh jiwanya, dima'ahumnya, darahnya. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. walladzina ya'buduna al-masiha, dan orang-orang yang mereka menyembah kepada al-masih, ya, wal-masih rasulullah, dan al-masih itu Nabi Isa, al-masih ini Nabi Isa maksudnya, itu adalah utusan Allah, wa ma'hadza qatalahum, bersamanya demikian, ya, walaupun, ya, Nabi Isa itu rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Wal yahudu ya'buduna Uzaira wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim, dan Yahudi yang mereka menyembah kepada Uzair, ya. Dan Uzair itu, ya, ada yang mengatakan ini termasuk di antara nabi-nabi mereka. Ada juga yang mengatakan di antara orang soleh mereka. Apa? Qatalam Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, merangi Yahudi tadi, lam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan di antara mereka, ya. Kalau saja misalkan, ya, orang yang menyembah Isa itu, nah, dibolehkan, mungkin ini jadi dalil. Tuh, Nabi Isa sama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Memerangi mereka, padahal nabi toh. Ya. Yang disembah mereka nabi. Ya. Jelas kenabiannya. Fasyirku, ya. Maka kesyirikan la tafriqa fihi baina ma ya'budu rajulan salihan au ya'budu sanaman au hajaran au syajaran. Maka ini masyrik ini la tafriqa, tidak membedakan padanya, ya, di antara orang-orang yang menyembah laki-laki yang soleh, man ya'budur rajulan solehan, ataupun yang menyembah patung-patung, batu-batu, ataupun pepohonan. Tidak membeda-bedakan, ya. Ini syirik, ya. Yang mereka menyembah nabi, ya. Apa lagi menyembah nabi palsu, ya. Yang menyembah nabi, betul-betul nabi saja, yang Allah utus saja, tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala kadang membolehkan, ya. Apalagi yang mereka menyembah, ya, nabi-nabi palsu, bahkan benda-benda mati, ya. Lianna syirka huwa, dikarenakan yang namanya syirik adalah ibadatu ghairillahi kainan mangkana, ya. Dia itu adalah peribadahan kepada selain Allah, atau beribadah kepada selain Allah, ya, kainan mangkana, ya, siapa saja, ya, kainan mangkana, ya, walihada yaqul wa'budullah la tusyriku bi syai'a, ya, nama ibadah tadi, jangan apa, ini nama syirik tadi apa, beribadah kepada selain Allah, ya, kainan mangkana, siapa saja, ya, baik itu batu kah, ya, baik itu malaikat ya, sama, ya. Walihada, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah saja, beribadahlah hanya kepada Allah saja, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mensekutukannya dengan sesuatu pun. Wa kalimatu syai'a nakiratun fi siyaqin nahi ta'ummu kulla syai'. Ya. Di sini. Dan kalimat syai'a ini dalam lughah, ya. Kalimat syai'a ini, kalimat ini adalah bersifat umum. Ya. Fi siyaqin nahi, ya, dalam bentuk pelarangan. Jadi kalau sesuatu, ya, dalam bahasa Arab itu lughah, kalau sesuatu yang umum, ya, ya, dia dalam kedudukan, ya, sifatnya pelarangan, maka ini seluruhnya, maksudnya sifatnya umum seluruhnya, menyeluruh, ya, karena bahasa Arab ini, ya, bukan sifatnya khusus, ya. Karena nakirah ini sifatnya umum. Jadi ketika dia nakirah lagi, kan, apalagi dia dalam kedudukan, Ya, sudah nakirah umum, apalagi dalam kulukan dia pelarangan, maka yang dilarang tadi dalam sifat umum tadi segala sesuatunya, apa saja. Wala tusyriku bisyai'a, dan jangan kalian mensekutukan dengannya sesuatu pun, apapun. Nabinya kah, malaikatnya kah, batuannya kah, pohonannya kah, semuanya sama. Masuk ke dalam syai'a tadi. Ya, masuk dalam kalimat syai'a ini sesuatu pun. Ta'ummu kullaman usyrika ma'allah minal malaikah wal rasul was salihin wal awliya wal ahjara wal awliya'i wal ahjari wal asyjari. Ya, maka ini sifatnya umum, ya, seluruh dari apa-apa yang disyirikan, apa-apa yang disekutukan, ya, dari orang-orang yang mensekutukannya bersama Allah, ya, baik itu malaikat, para rasul, orang-orang soleh, para aulia, para wali, bebatuan dan pepohonan, itu masuk seluruhnya. Ya. Sini kita ambil faedah, ya. Bahwasanya apa? Tidak boleh kita menduakan Allah, tidak boleh kita menyekutukan Allah, ya, baik kepada makhluknya siapapun. Ya. Qauluhu, dan ucapannya, ini ucapan musannif, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak lagi ada yang namanya fitnah, ya, sampai tidak lagi terjadi yang namanya fitnah. Apa tadi fitnah? Ad-dalili ala qitalul musyrikin, yaitu dalil untuk memerangi, ya, atau dalil ini perintah untuk memerangi kaum musyrikin, min ghairi tafriqin bainahum hasbi ma'budatihim, ya, dengan tanpa, ya, membeda-bedakan di antara mereka, ya, sesuai dari apa yang disembah oleh mereka. Tidak ada, ya, untuk memerangi qatiluhum, dan perangilah mereka, ya, hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi fitnah kecuali malaikat, tidak ada, kecuali para wali yang di kuburan, tidak ada. Ingatkan ini, ya, ada kan dalilnya? Tidak ada. Wa hadza amun likulli musyrikin, dan ini sifatnya umum bagi setiap orang yang melakukan kesyirikan. Lam yustatsan ahadan, nah, tidak dikecualikan satu orang pun. Tsumma qala hatta la takuna fitnah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambungnya dengan firman-Nya, sampai tidak terjadinya fitnah, sampai tidak ada lagi namanya fitnah tadi. Wal fitnatu asyirk, dan dimaksudkan fitnah itu adalah kesyirikan, ya, makna fitnah tadi apa? Kesyirikan, ya, bukan fitnah itu artinya ujian. Bim, fitnah di sini apa? Kesyirikan. Lihat, ya, kita mengembalikan tafsir kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya, bukan kepada akal-akal sehat kita, karena akal sehat kita tidak akan mampu. Coba terjemahkan, sampai tidak terjadi namanya musibah, gimana? Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi musibah, gimana artinya? Hah? Akal sehat kita? Aneh. Maksudnya ini, sampai tidak lagi didapati atau tidak ada lagi yang namanya kesyirikan ini artinya. Ya, bukan sampai tidak ada lagi yang namanya musibah. Ya. Wa hadza amun, dan ini sifatnya umum. Ayya syirkin sawaan asyirku fil awliya was salihin aw bil ahjari aw bil asyjari aw bis syamsi aw bil qamar. Dan ini sifatnya umum, ya. Siapa saja ay syirk, ya. Ini syirik apa saja. sama saja sawaan syirik itu kepada para wali, kesyirikan pada para wali, orang soleh, ya, bebatuan, pepohonan, matahari dan bulan, ya, atau orang soleh, ya, orang soleh, mereka juga tidak diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan yang namanya apa tadi? Syirikan tadi. Wa yakunad din, ya. Dan hendaknya, ya, menjadikan agama ai takunu ai takunu al ibadatu kulluha lillah, kullaha lillah, ya. Agar peribadahan tadi, ya, menjadi seluruhnya hanya untuk Allah. Ya. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana. Tidak ada padanya sekutu, ya, bagi siapa saja. Ya. Laisa fiha syarikatun li ahadin, ya. Tidak ada, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sekutu, ya, siapapun, ya, untuk seorang pun. Kainan mangkana, siapa saja. Liahdin kainan mangkana, ya, satu orang pun siapa saja. Baik dari jenis orang soleh sampai ke benda mati tidak ada pengecualian. Walaupun ada pohon misalnya yang diberkati, tidak ada. Ya. Fala farqa fi, fala farqa baina syirki bil awliya was salihin aw bil lahjari aw bil lasjar aw bis syayatin aw ghairihim. Maka tidak ada pembedaan antara syirik, ya, kepada para wali-wali, orang-orang saleh, ya, bebatuan, pepohonan, ataupun kepada para syaitan atau selain mereka. Tidak ada perbedaan. Orang yang menyembah syaitan, orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah ini dan itu, tidak ada perbedaan di antara mereka. Mana nih? Teruskan atau tidak? Hah? Hah? Cukup aja. Sampai sini, ya. Dipahami, ya. Ada pertanyaan, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.